الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد بكرة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم sebelum kita masuk dalam pembahasan, telah kita sampaikan bahwasannya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu, yang beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang memiliki nama lengkap Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khadraji. Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khadraji. Beliau dari kaum Ansar, ya, asli Madinah, dari kabilah Khadraj. Pada zaman Rasulullah SAW, beliau radhiyallahu anhu pernah diutus ke negeri Yaman, yaitu ketika pada akhir hayat Rasulullah SAW, sebagai seorang da'i dan mu'alim, dan juga sebagai seorang qadi. Ketika pada zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau dipanggil untuk kembali ke Madinah. Dan dalam pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ditugaskan di negeri Syam setelah sahabat Abi Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Ini sedikit daripada biografi sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an. Qala Al-Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu ta'ala, hadhihi thalathatun awamir. Dalam hadis ini ada tiga perintah. Man ta'ammalaha bi fitanatin tadabburu wa jamilul inqiyadi dhuhira lahu annaha tuhsilu lil 'abdi ad-da'watu ila haqqillah wa ad-da'watu ila haqqin nafsi wa ad-da'watu ila haqqi 'ibadillah. Dalam hadis ini ada tiga perintah. Barang siapa yang memperhatikan dengan pemahaman yang tinggi dan mentadaburi hadis ini dan bagusnya ketundukan, maka akan tampak baginya bahwasanya akan didapatkan bagi seorang hamba adanya ajakan untuk melakukan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lafadznya adalah ittaqillah. Yang pertama, iya, ajakan untuk melakukan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu ila haqqin nafsi, dan ajakan untuk melakukan hak dirinya dia sendiri, dan dakwah mengajak kepada hak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini mengandung ajakan kepada hak an-nafs, diri sendiri. Ketika dia terjatuh kepada kesalahan atau dosa, maka naam, ajakannya adalah untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk menghapus kesalahan dan dosa tersebut. Adapun ad-da'watu ila haqqi ibadillah adalah perintah Rasulullah SAW untuk bermuamalah, bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik. Qala hafizahullah al-wasiyyatul ula, wasiat yang pertama adalah ucapan Rasulullah SAW, ittaqillah haitsuma kunta. Wal makna la budda ayyuhal muslimu min taqwallahi haitsu kanat wajhatuka fi ayyi zamanin wa makanin. La budda min taqwallah wa la budda hahuna hiyalu taqwa min bayani umur. Maknanya adalah ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta adalah la budda, ya, harus wahai seorang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ya engkau berada, ya, yaitu dimanapun, kapanpun, dan di tempat manapun untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan la budda hahuna hiyalu taqwa, dan juga sepantasnya ya di sana adanya ketakwaan-ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa penjelasan di bawah ini. Al-amru awal, perkara yang pertama, penjelasan tentang takwa adalah dalam makna takwa lughatan. Ya. Hiya min tawaqqi'i wa hiya ittikhadul mar'i wiqayatan yattaqi biha ma yaqrahu wa yuhadziru. Naam. Di sana adanya penjelasan tentang masalah takwa. Perkara yang pertama adalah makna takwa secara bahasa. Apa itu takwa secara bahasa? Artinya adalah min tawaqqi. Ya, tawaqqi yaitu adalah ittikhadul mar'u, seseorang menjadikan wiqayatan, benteng, yattaqi biha may yaqrahu wa yuhadziru. Ya. Seseorang menjadikan benteng untuk dia berlindung dengannya apa yang dia tidak suka atau sesuatu yang dia harus berhati-hati. Ini takwa secara bahasa. Lebih jelasnya adalah wa minhu ittiqa'u shiddatil bardi bil malabis matinah. Di antaranya adalah takwa secara bahasa adalah seseorang menjaga dirinya dari shiddatul bar, musim dingin yang sangat. Dengan apa dia menjaga dirinya pada musim tersebut? Yaitu dengan menggunakan pakaian ya yang tebal untuk menjaga kehangatan tubuhnya. wattiqa'u shiddatil harri bima yastad'ihi al-hal. Dan juga di antaranya dalam sisi bahasa, takwa itu adalah seseorang menjaga dirinya dari sangat panasnya keadaan, ya, cuaca, dengan perkara-perkara yang dia bisa untuk mempersiapkan diri. Min labsil hidha, di antaranya adalah dengan dia memakai hidha, selendang, walwaqi, yang melindungi dirinya dari panas, wa talabuz dhil, mencari tempat untuk berteduh. Ya, ini makna membentengi dirinya dari perkara-perkara yang tidak, yang dia tidak suka. Ya. Ila ghairi dzalika mimma yaj'aluhu yattaqi hadzal haris syadid. Dan yang selain itu dari apa-apa yang dijadikannya sebagai penjagaan dari panas yang sangat. Ittiqai kamilan aw ba'dan. Iya. Ittiqai kamilan aw ba'dan. Dengan dia menjaga dirinya secara sempurna atau sebagian saja. Iya. Wal maqsudu annahu a'ni annal mar'a yajtahidu fi alla yadurruhu shiddatil harri wa shiddatil bard. Maksud dari contoh yang beliau bawakan ini bahwasannya adalah bahwasannya seseorang itu bersungguh-sungguh, ya, menjaga dirinya agar dia tidak mendapatkan kemudorotan, ya, pada musim panas yang sangat atau pada musim dingin yang sangat. Ini takwa secara bahasa, ya. Bisa kita pahami penjagaan diri seseorang dari sesuatu yang dibencinya atau yang dia harus berhati-hati dari daripadanya. 6. Sedikit lagi, wa amma makna taqwa fi syar'i, dan adapun makna taqwa secara syariat adalah fa fihi ibaratani. Ya, padanya ada dua ungkapan. Ihdahuma, yang pertama adalah wa at-taharruzu bi ta'atillah min ma'siyatihi allati hiya sabilun iqabihi. Seseorang bertaharruz, ya, berhati-hati menjaga dirinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang maksiat tersebut merupakan jalan yang akan memberikan kepadanya iqab, ya, azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia menjaga dirinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang akan membawanya kepada azab. Wal ibaratu tsaniyah, dan ungkapan yang kedua dari mas dan takwa secara syariat adalah wa hiya ajma'u minha, yang terkumpul darinya hiya ibaratun, ungkapan dari seorang Imam Talak bin Habib rahimahullah. Beliau berkata, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju sawaballah, wa an tada'a ma'siyatallahi ala nurin minallahi taksha iqaballah. Dikatakan oleh Talak bin Habib rahimahullah, takwa itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Iya. An-nur sebagian ulama menafsirkan adalah al-ilm. Iya. Ilmu, beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas ilmu. Ya. Nurun minallah, yakni al-ilmu. Tarju thawaballah, dengan dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, ya, takhsha iqab Allah. Naam. Karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa, ya. Naam. Ya, banyak orang memberikan slogan-slogan, ya. Tingkatkanlah takwa. Naam. Atau digabungkan imtak apa? Hah? Imtak. Iya, iman dan takwa. Tapi ternyata mereka tidak paham apa itu takwa sendiri. Iya. Nah, mereka mengatakan mari kita tingkatkan takwa kepada Allah, tetapi dia sendiri tidak membentengi dirinya dari perkara-perkara yang akan membawa dia naam kepada azab Allah Subhanahu wa taala dengan dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takwa adalah seseorang membentengi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini namanya takwa. Naam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Naam. Ini yang bisa kita sampaikan. Ya, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.